وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو خريب محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengambil hadis bab yang ke 64, hadis ke 826 dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah atas seluruh keadaannya. Imam Nawawi mencantumkan judul babnya adalah babu dzikrillah ta'ala fi halil janabati wa ghairiha. Bab berzikir kepada Allah dalam keadaan junub dan yang lainnya. Imam Nawawi menjelaskan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyani, dan Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh keadaannya atau atas seluruh waktunya. هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار. Hadis ini dasar atau asal usul atau dasar di dalam bolehnya berzikir kepada Allah dengan tasbih subhanallah, dengan tahlil la ilaha illallah wa la syarika lah wa mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, wa takbir dengan takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah, wa syabhiha min al-adhkar, dan yang semisalnya dari zikir-zikir la hawla wa la quwwata illa billah atau yang lain. Wa hadha jaizun bi ijma'il muslimin, dan ini adalah boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Artinya hadis ini adalah dasar bolehnya berzikir dengan bermacam-macam zikir yang telah diajarkan kapanpun. Ya, karena Nabi SAW tadi kata kepada Aisyah, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi, dalam seluruh keadaannya, dalam seluruh waktunya. Jadi hukum asalnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. kapanpun. Dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Wa inna makhtalafa al-ulama'u fi jawaz qira'at al-Qur'an lil-junub wal-hamil. Hanya saja terjadi perbedaan ulama di dalam kebolehan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan orang yang haid. Kalau orang haid, wanita yang haid, terjadi hadas besar baginya yang tidak bisa dia tolak. Kalau orang junub, dia mewujudkan junub, hadas besar. Wahuwa mutasabbib, dialah yang mewujudkannya. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak junub. Tapi kalau perempuan datang haidnya, nggak bisa dia tolak. Terjadi perbedaan pandang ulama di sini, yaitu membaca Al-Quran. فالجمهور على تحريم قراءة على تحريم القراء عليهما جميعا. Mayoritas ulama memandang haramnya membaca, yaitu membaca Al-Quran, terhadap kedua kondisi tadi, yaitu junub dan haid. Baik dia membaca dari Al-Quran atau dia membaca dari hafalannya. Wala farqa indana baina ayatin wa ba'd ayat. Tidak ada perbedaan menurut Syafi'i, yakni Syafi'iyah, antara satu ayat dengan separuh ayat. Fa innal jami'a yahrumu walau qala al-junub bismillah أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه. Semuanya mengatakan haram kalau seandainya dikatakan oleh orang yang junub bismillah kemudian alhamdulillah, tapi dia maksud dengan ucapannya itu adalah membaca Al-Quran. Bismillah adalah ayat dalam Al-Quran. Alhamdulillah bagian dari ayat dalam Al-Quran. Ayat utuhnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah yang utuhnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia maksudkan dan tujuan itu niatnya adalah membaca Al-Quran, maka menurut Imam Nawawi ini juga in qasad bihi al-Quran haram alaih, maka haram dia membaca. Wa in qasad bihi dzikra aw lam yaqsid syai'an lam yahram. Kalau seandainya yang dia maksud dengan ucapannya tadi bismillah, alhamdulillah, maksudnya adalah zikir kepada Allah, atau dia tidak maksudkan dengan itu, maka tidak apa-apa, tidak haram. ويجوز للجنوب والغائط أن يجري القرآن على قلوبهما. Boleh bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk membaca Al-Quran di dalam hati, tidak dilafazkan. Ya yajriya menghadirkan Al-Quran dalam hatinya, gitu ya. Membaca dalam hati. Wa yanzura fil mushaf, dengan melihat ke Al-Quran. Wa yustahabbu lahumā idza arāda al-iqtisāl an yaqūlā bismillah 'alā qasdi dzikr. Maka dianjurkan kepada mereka berdua apabila keduanya ingin mandi, haid dan junub ingin mandi, hendaklah keduanya mengucapkan bismillah dengan niatnya adalah zikir kepada Allah. Jadi sebelum mandi juga baca bismillah. Dalam hal ini terjadi perbedaan para ulama. Bahwa tentang orang yang junub ada larangannya. Sebagaimana riwayat Ali. Bahwa orang yang junub itu dilarang mengucapkan Quran. Tapi zikir-zikir tetap. Orang yang junub misalkan, sebelum dia tidur, dia tidak mandi, dia sudah punya junub, tetap dia zikir, mau zikir untuk zikir menjelang sholat, menjelang tidurnya. Tapi baca Al-Quran tidak. Adapun orang yang haid, sebagian pendapat ulama memandang bahwa boleh bagi orang yang haid itu membaca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh dia memegang mushaf langsung, kecuali ada yang alasnya, yang membatasinya. Kenapa terjadi dibedakan? Kalau tadi Imam Nawawi mengatakan tidak dibedakan antara junub dengan haid. Sebagian ulama yang membedakannya karena junub itu lebih berat daripada haid. Junub manusia yang penyebabnya, dan kapanpun dia untuk bersuci besar, habis hubungan badan langsung dia mandi suci. Tapi kalau orang yang haid, wanita yang haid, haidnya ini sebiar dia. Haid dia bukan kekuasaan dia. Dia datang haidnya, gak bisa dia tolak. Dan dia juga tidak semena-mena untuk bisa mandi. Dia butuh waktu. Butuh waktu rata-rata 6-7 hari. Kalau seandainya seorang hafal Al-Quran, bisa hilang hafalannya. Ya. Maka perlu, butuh murojaah, waktu murojaah. Maka di sini sebagian ulama membedakannya. Wa'alam annahu yukrahu dhikru fi halatil julusi ala al-bawli wal-ghaitu wa fi halatil jima'. Ketahui bahwasanya makruh hukumnya berzikir pada keadaan atau sedang duduk kencing atau buang air besar. Wa fi halatil jima', dalam kondisi berhubungan badan. Faqad qaddamna bayana hadha qariban fi akhir bab at-tayammum. Wa bayyana al-halata allati tustathna minhu. Kita telah jelaskan sebelumnya di dalam akhir pembahasan tentang tayammum, dan telah dijelaskan keadaan yang dikecualikan. وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته. فعلى قول جمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال. Bahwasanya kita telah sebutkan perbedaan pandang ulama tentang hukum makruhnya. Menurut pendapat jumhur bahwasanya dia makruh, maka hadis ini adalah yang dikhususkan, ya, bima siwa hadhil ahwal, selain dari kondisi-kondisi tadi, kondisi kencing, buang air besar, sedang buang badan, ini dikecualikan. Hadis meratakan semua, gitu ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Mungkin orang bilang, kalau begitu sedang kencing bagaimana? Sedang buang air besar, sedang buang badan. Nah, ini dikecualikan. Tiga kondisi. ويكون معظم ويكون معظم المقصود أنه كان يذكر الله متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا. والله أعلم. Maksudnya secara umum di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW berzikir kepada Allah dalam keadaan dia bersuci, dalam keadaan dia punya hadas, dalam keadaan dia punya junub, ya, berzikir, bukan baca Al-Quran, ya, berzikir. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, ya, Nabi selalu berzikir. Cuma tadi keadaannya tidak boleh, Pak. Dalam keadaan sedang kencing, ya, sedang buang air besar, sedang jima, ini tidak boleh berzikir. Yang lainnya boleh. Adapun baca Al-Quran, kita telah sebutkan tadi perbedaan ulama. Ada ulama mengharamkan bagi orang junub dan orang haid. Akan tetapi sebagai ulama dia memisahkan orang yang junub tidak boleh, orang haid diberikan dispensasi. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan di sini boleh membaca dalam hati, ya, boleh membaca di dalam hati. Wallahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab itu bab yang ke-65, jawazu aklil محدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. Bolehnya orang yang punya hadas makan makanan. وأنه لا كراهة في ذلك. Bahwasanya tidak ada makruh sama sekali. Boleh bebas. Tidak dikatakan makruh. Wa anna al-wudu'a laysa 'ala al-fawr. Bahwasanya wudu itu bukan segera setelah dicampur hadas langsung berwudu, tidak. Kita lihat dalam hadis 827 حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو الرافع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد زيد وقال أبو رفيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد ابن الحويرث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأوتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي أفتوضأ؟ Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari WC. Ini berarti dia punya hadas kecil. Fa'utiya bi ta'am, lalu ada yang memberinya, menyuguhkan makanan kepadanya. Fadzakara lahu wudhu. Lalu sahabat mengingatkan kepada Nabi wudhu. Ini enggak wudhu Nabi, gitulah. Ya. Faqal, Nabi mengatakan, uridu an usalli fatawaddu. Nabi mengatakan, saya ini pengen sholat sehingga saya harus wudhu. Ya. Ini kan dikasih makan. Apakah saya ini mau sholat? Gitu kata. Ya. Apakah saya ini mau sholat sehingga aku mau berbual, aku harus berwudu. Hadis 828, Muhaddathana Abu Bakr ibnu Abi Shaybah. Qal haddathana Sufyan ibn Uyayna an Amr. An Sa'id ibn Huwayrith. سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأوتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال لما أصلي أفتوضأ dari ابن عباس dia mengatakan kami berada di samping Nabi. Faja'a min al-ghayth, beliau datang dari WC. Wa utiya bi ta'am, diberikan makanan. Lalu ada yang bertanya, ana tuwadda? Tidakkah engkau berwudu? Faqal liman? Kata Nabi, kenapa? Usalli afatwadda? Apakah aku ingin sholat sehingga aku harus berwudu? Hadis berikutnya 2829, wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi an Amr ibn Dinar an Sa'id ibn Huwayrith maula al-Sa'id annahu sami'a Abdullah ibn Abbas yaqul dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghaith falamma ja'a qaddima ilayhi ta'am fa qila ya Rasulullah ala tuqta qala liman al-salah. Ibnu Abbas mengatakan Nabi pergi ke WC ketika beliau sudah datang, Nabi disuguhkan kepadanya makanan, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau berwudu? Lalu Nabi menjawab, kenapa? Apakah untuk sholat? Hadis 830, wahdathani Muhammad ibnu Amr ibn Abbad ibn Jabalah. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه الطعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم تتوضأ قال ما أردت صلاة أفتوضأ وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajatnya atau menyelesaikan hajatnya dari WC, lalu didekatkan kepada beliau sebuah makanan, lantas beliau makan. Walam yamas sama, beliau tidak menyentuh air. Ya, ini maksudnya tidak berwudu. Dan ditambahkan kepada Abu Amr bin Dinar dan Sa'id bin Ubayy, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepadanya, "Innaka lam tawadda?" Ketika dikasihkan makanan, Nabi mengambilnya, makannya, lalu ada yang bertanya, "Engkau belum berwudu?" "Engkau belum berwudu?" Qala, "Ma aradtu salatan afatawadda?" Aku tidak ingin mengerjakan salat sehingga aku harus berwudu. Jadi hadis yang mulia ini beberapa kita lihat bahwa Imam Nawawi mengatakan i'lam anna al-ulama mujmi'una ala anna lil-muhdithi an ya'kula wa yashrab wa yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqra al-Qur'an wa yujami' wa la qira'ata fi syai'in min dhalik. Bahwasanya ulama telah sepakat bahwa bagi orang yang punya hadas, hadas yang dimaksud di sini adalah hadas kecil, bukan junub, bukan hadas besar. Bagi orang yang punya hadas, boleh baginya untuk makan, boleh minum. Jadi kalau mau makan gak perlu berwudu dulu, langsung aja makan. Boleh minum, boleh berzikir kepada Allah, boleh membaca Al-Quran. Ya, hanya saja tadi perbedaannya apa? Dalam masalah orang junub atau orang haid. Kemudian orang yang punya hadas boleh baca Al-Quran dari hafalannya. Cuma terjadi perbedaan pandang ulama tentang bolehkah orang punya hadas kecil menyentuh Al-Quran, memegang. Nah, ini harus kita pilih-pilih perbedaan. Ya. Jadi orang punya hadas tidak boleh memegang Al-Quran, bukan berarti tidak boleh membaca Al-Quran. Baik. Dan boleh dia membaca Al-Quran, boleh dia berhubungan badan dengan istrinya, ya, enggak perlu dulu berwudu lalu dia berhubungan badan, tidak. Wala karahata fi syai'in min dhalik, sama sekali tidak ada hukum makruhnya. Ya, tidak dimakruhkan. Wa qad tadharat ala hadhihi kullihi dalailu as-sunnati as-sahihati al-mashhurati ma'ijma'il ummah. Dalam hal ini telah semuanya telah nampak dalil-dalil sunnah yang sahih yang masyhur di samping ya ijma'nya umat, bahwa umat sudah sepakat untuk itu. Waqad qaddamna anna ashabana rahimallahu ta'ala ikhtalafu fi waqti wujub al-wudu. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa pengikut mazhab Syafi'i terjadi perbedaan di dalam masalah kapan wajibnya berwudu. Hal huwa bi khurujil hadats wa yakunu wujuban muwassa'an am la yajib illa bil qiyam ila shalah. Kapan wajibnya berwudu itu? Apakah wajib berwudu itu dengan keluarnya hadas? Namun kewajibannya ini ada kewajiban yang memiliki waktu yang lapang. Ya, jadi orang yang punya hadas wajib berwudu. Kapan wajibnya? Ya, memiliki waktu yang panjang. Memiliki waktu yang panjang. Atau tidaklah wajib kecuali ketika ingin mengerjakan sholat. Am yajibu bil khuruji wal qiyam, atau dia wajib dengan keluarnya hadas dan ingin mengerjakan sholat. Fi thalathatu awjuh as-sahahuma as-sahaha 'indahum ats-tsalits. Ada tiga pendapat, yang terkuat pendapatnya itu yang ketiga, yaitu wajib dengan keluar dan ingin mengerjakan sholat. Jadi maksudnya seorang punya hadas dan dia ingin mengerjakan sholat, maka wajib dia itu berwudu. Tapi kalau seandainya dia tidak punya, tidak ingin mengerjakan sholat, tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban untuk berwudu setiap kali hadas. Dalam hadis dikatakan auti bi tu'amin fa qila lahu atwadda qala lima fa qala lam usalli lima usalli afatwadda. Dalam hadis dikatakan kenapa kamu tidak berwudu, kata Nabi, kenapa aku salat sehingga aku berwudu, amma lima fa bi kasrati llah wa fathil mim lima wa usalli bi itsbati ya fi akhiri wa huwa istifham inkar. Ini perkataannya, kenapa, ini namanya pertanyaan mengingkari, ya, bukan bertanya untuk dijawab tetapi bertanya untuk mengingkari ungkapan tersebut. Maknanya al-wudu yakunu liman arada arada salat wa ana la uridu an usalli al-an. Ini maknanya wudu itu bagi orang yang ingin mengerjakan salat. Adapun saya tidak ingin mengerjakan salat sekarang, maka enggak perlu wudu, begitu. Wal muradu bil wudu'i wudu' syar'i. Yang dimaksud dengan wudu di sini adalah wudu syar'i. Mulai di awal sampai akhir. Wahamdul qadhi'at ala wudu'il lughawi wa ja'ala al-murad al-ghusl kaffayni. Qadhi'at dia pahami bahwasanya wudu di sini secara bahasa yakni membasuh. Wudu itu membasuh. Dan maksudnya membasuh kedua tangan. Ya, kaf. Wa hatta ikhtilafu al-ulama fi qira'ati ghusl kaffayni qabla ta'am wa istihbabihi. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah hukum membasuh kedua tangan sebelum makan. Ada yang tidak menyukai, ada yang menganjurkan. Wa hakal qira'ah an Malik al-Thawri wa rahimahullah ta'ala wa zahir ma qaddamna anna al-muradu wudu syar'i. Maksud dari wudu di sini adalah wudu syar'i. Artinya orang yang ingin makan tidak perlu dia berwudu syar'i, ya, walaupun dia punya hadas. Nah, di sini semua dengan judul yang ada adalah Imam Nawawi bahwasanya wudu itu laisa 'alal fawr. Wudu itu bukanlah diwajibkan segera setelah kita punya hadas. Tapi waktu muwassa. Ya, waktunya sangat luas. Ya, orang makan ya boleh, orang mau tidur boleh, ya, mau apa boleh. Tapi kalau seandainya dia ingin sholat, baru di situ dia ingin diwajibkan untuk berwudu, ya, apabila dia punya hadas. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya, nah, silakan. Wafat. Kalau orang yang haid dengan junub, wafat, enggak apa-apa. Harus dimandikan, ya, wajib mandikan, bukan karena junubnya, karena dia meninggal dunia. Jadi kondisinya semuanya habis. Jadi junubnya dengan haidnya sudah tertutup semuanya oleh dia dimandikan. Mandikan karena salah satu di antara wajib mandi, penyebab wajib mandi adalah jima, haid, al-maut, kematian. Ya, maka kematian itu dimandikan. Allah Allah. Sedang dalam keadaan menerima. Terus menerima itu sekarang kita ada perasa dan menerima. Nah, Masya Allah. Dapat sengaja terkejar Allah Akbar terkeraskan. Itu apakah boleh atau ada ucapan lain? Dan kalau itu dikatakan baiknya dalam hati aja. Terlafaskan kalau akbar, Masya Allah. Jadi kalau terlafaskan berarti tidak ada sengaja. Lalu ketika untuk menghapus yang tersengaja, yang tidak disengaja, disengaja. Kan dia baca Allahu Akbar misalkan tanpa sengaja. Lalu ingat, saya salah, astagfirullah, katanya sengaja. Tidak, kalau sudah terucap itu sudah, biarkan aja terucap. Wallahu'ala. Enggak. Boleh? Enggak, kalau seandainya misalkan dibangunnya kapan? Tidur siang. Enggak apa-apa. Dia paginya dia junub, baru dia mau mandi nanti sebelum zuhur, boleh. Ya. Sebelumnya kan kita sudah kita pelajari bahwasanya Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tau-taunya dia menghilang. Lalu ditanya oleh Nabi, "Mana engkau?" Katanya, "Saya tadi punya hadas, saya mandi." Ini menunjukkan bahwa dia sudah punya hadas waktu yang lama. Tapi pada saat itu dia belum bersuci. Ya, itu satu. Yang kedua, dalam hadis yang lain, kalau tidak salah Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi mau sholat, sudah berdiri di depan. Nabi ingat bahwasanya dia belum, dia punya junub. Keluar dia, mandi dia, lalu baru masuk, semua orang sudah berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya masa yang tajam antara dari dia punya hadas kepada mati. Maka boleh, misalkan, maaf, ada dia lakukan setelah sholat subuh dengan istrinya. Ya. Lalu baru mandinya nanti sebelum zuhur. Berarti kan tidak ada aktivitas yang wajib dia harus bersuci pada saat itu, enggak. Boleh ya, diulurkan. Allah taala. Ya, menurut pendapat ulama yang kita lihat dari fatwa mereka, boleh bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh langsung Al-Quran. Yang maksud Al-Quran di sini adalah mushaf. Ya, Al-Quran adalah lafaz yang bacaan. Tapi mushaf, walaupun dia sudah kulitnya, ulama mengatakan kulitnya depan kepala, daffatain, itu bagian dari Al-Quran. Kalau misalkan dia pakai sarung tangan, boleh. Begitu fatwa Syafi'i juga. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.